Ya, sudah terhubung dengan Pak Amran. Selamat siang Pak Amran. Ya, selamat siang Ibu. Iya, komentar ya. Anda Pak Amran. Ya, saya kira inilah mental bobroknya para pegawai kita ini gitu ya. Seharusnya ini yang perlu ditindaklanjuti dan saya kira haruslah ada kontrol yang kuat ke bawah gitu sehingga tidak melakukan lagi jadi beban kos untuk semua orang yang mengurus-ngurus segala perizinan gitu. Nah, tinggal bagaimana respon dari pimpinannya dan juga keberanian para pengurus juga harus dilindungi supaya berani melaporkan atas segala apa yang diterima sehingga kita bisa lebih maju gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amran. Pak Rudi, selamat siang Pak Rudi. Ya, sudah tersambung dengan Pak Wayan. Silakan Pak Wayan komentarnya. Ya, selamat siang. Halo. Iya, selamat siang Pak Wayan, komentar ya, jadi Anda apa itu nih? Benar adanya kalau di Jakarta dia jin domisili itu. Itu di kelurahan aja tuh kira-kira segitu, nanti di kecamatan lain lagi ya. Jadi total-total bisa lebih dari itu yang pasti ya. Kemudian izin domisili di Jakarta ini berlakunya 1 tahun, jadi setiap tahun itu perusahaan itu perpanjang domisili. Dan anehnya memang beberapa instansi yang terkait kadang-kadang memang minta domisili sebagai salah satu izin. Kedepan harusnya sih izin domisili itu harusnya tidak terlalu perlu lah, karena sudah punya izin-izin lain yang lebih penting dari izin domisili gitu. Sepanjang itu jadi persyaratan, nanti jadi dijadikan bargaining power oleh aparat kelurahan untuk menyisir perusahaan-perusahaan yang ada di situ, nanti semua disuruh ngurus izin domisili, nanti kelurahan punya power yang cukup besar itu nanti. Menurut saya itu nggak perlu lah izin domisili itu kalau udah punya ITDP, NPWP dan izin-izin lain yang terkait dengan usahanya gitu. Izin lain itu misalnya kalau perdagangan ya SIU, kalau misalnya kalau industri ya izin industri kan gitu. AO segala macam. Jadi domisili itu izin yang menurut saya nggak terlalu penting gitu, tapi itu diada-adakan gitu. Baik, terima kasih Pak Wayan komentar Anda.